ku menemukan yang mencintaiku, yang menyayangiku. Di dirimu aku ketakutan, kau biarkanku, kau tinggalkan. Jalani hidupku bila memang kau pergi dariku, ku tak ada lagi di dunia ini. Mengertikah kau siang malamku, tertangis tawa aku.